الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majlis ini yang majlis penuh dengan barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita ini dan memberikan pahala yang melimpah bagi kita semuanya. Amin rabbal alamin. Tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah tentang persatuan ukhuwah di atas sunnah. Hal ini adalah prinsip di antara prinsip-prinsip dakwah kita. Hal ini sangat ditekankan, diperintahkan dalam agama kita. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واستماع الكلمة وصلاح ذات البين. Berkata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kalian telah mengetahui bersama bahwasanya min al-qawa'id, termasuk dari kaidah-kaidah yang azimah, yang besar dalam urusan agama kita adalah ta'lif al-qulub, menyatukan hati, menyatukan kalimah, ta'lif al-qulub, istima' al-kalimah, menyatukan kaum muslimin, menyatukan hati-hati umat Islam dan menyatukan kalimat mereka agar jangan centrang perenang, terpecah belah. Wasalah hadatil bain, dan termasuk perkara besar dalam agama kita adalah mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, yang sedang bermasalah, mendamaikan mereka, merajut kembali ukhuwah antar mereka. Ini bab besar dalam urusan agama kita. Hal ini kaum muslimin disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya, berpegang teguhlah kalian semuanya di atas hablullah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini ya muslimin, amiran bil i'tisami bid-din. Allah memerintahkan kepada umat Islam agar semuanya i'tisam berpegang teguh, komitmen di atas hablullah. Dan ayat ini melarang kaum muslimin untuk bercerai-berai. Allah menyatakan wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Lihat ya kaum muslimin, dalam ayat ini persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persatuan di atas al-haq, bukan seperti yang diusung oleh ikhwanul muslimin yang penting bersatu walaupun berbeda-beda, walaupun di atas kebatilan, yang penting bersatu di bawah satu naungan atap, atau bersatu di satu meja jamuan makan malam, kemudian saling berpelukan satu dengan yang lain. Itu bukan bersatu. Itu mengesahkan dan membiarkan perpecahan. Dan tidak akan pernah bisa bersatu ketika akidah mereka berbeda-beda, prinsip mereka berbeda-beda. Bahkan perpecahan itu dikarenakan adanya bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Selama mereka masih di atas bid'ah, tidak akan mungkin bisa bersatu umat ini. Persatuan itu diraih jikalau semua kaum muslimin di atas hablullah. Hadirin kaum muslimin, nanti akan kita bacakan ucapan Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Ithaful Qari, bahwa tidak akan mungkin bisa bersatu umat Islam kecuali di atas hablullah, al-aqidah as-sahihah, di atas Al-Quran wa Sunnah. Semuanya merujuk kepada Al-Quran, semuanya kembali kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara dan pemahaman para sahabat, sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan kecuali dalam hal-hal yang memang itu adalah sesuatu yang furu', yang kita bertasamu berlapang dada dalam hal itu, dalam prinsip-prinsip besar sama, sehingga dengan adanya kesamaan itu melahirkan yang namanya ukhuwah, persatuan di atas bimbingan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Baru bisa bersatu dikarenakan sama prinsipnya, sama akidahnya. Selama mereka masih bercerai-berai, tidak akan mungkin bisa bersatu. Walaupun mungkin bersatu di bawah satu naungan sebuah organisasi, sesungguhnya hakikatnya itu adalah perpecahan. Walaupun mereka bersatu dalam satu gedung, tapi itu hakikatnya perpecahan, bukan persatuan. Disebutkan di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal-hal yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat. Di antaranya adalah adanya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Sebutkan ayat ini dalam surah Rum ayat yang ke-31. Janganlah kalian semisal kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini siapa? Mereka memiliki sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan sesembahan mereka macam-macam, Tuhannya macam-macam, maka tidak bisa bersatu. Yang menyembah Tuhan ini tidak akan mau menerima Tuhan yang lain, tidak akan mau menerima sesembahan yang lain. Terjadilah pada mereka bersekte-sekte. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kedemit, ada yang menyembah Lata, Uzza, Manat. Kalau yang di pesisir lautan selatan, ia disembah siapa? Seorang wanita dari bangsa jin. Yang mungkin Nyi Loro Kidul pernah mendengar kalimat itu? Ya. Kalau yang di belahan utara juga perempuan jinnya, Dewi Lanjar. Kalau yang di tengah-tengah di perkebunan, perempuan juga, Dewi Sri. Sehingga tuannya mereka perempuan. La haula wala quwata illa billah. Masing-masing cenderung pernah dengan agamanya masing-masing. Maka dengan sebab itu mereka terpecah belah. Syekh Shalal Fauzan dalam kitabul Haq Ithaful Qari beliau menyebutkan bahwa selama terjadi kesyirikan tidak berada dalam akidah sahihah, tidak akan mungkin bisa bersatu. Kesyirikan menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin. Saya bacakan di sini keterangan dari Syekh Shalal Fauzan, beliau mengatakan al-muslimun la yatawahadun illa ala aqidatin sahihatin. Kaum muslimun tidak akan bisa bersatu kecuali di atas akidah yang sahihah. Al-aqidah allati jama'at as-sahabah wa kanu mutafarriqin. Akidah yang dimaukan oleh syekh adalah sebuah akidah yang telah menyatukan para sahabat-sahabat Nabi. Yang dulu para sahabat Nabi adalah kaum yang terpecah belah. Yani kapan mereka terpecah belah? Sebelum mengenal tauhid, sebelum mengenal Islam. Mereka di saat kaum jahiliyah, mereka tercentang perenang pada kabilah-kabilah masing-masing. Aus, Khazraj, mereka bertempur sekian lama. Sekian tahun, 300 sekian tahun mereka bertempur. Kerugian nyawa, harta benda, dan yang lainnya. Itu terjadi zaman dulu. Apa yang menyatukan mereka kaum muslimin? Adalah akidah as-sahihah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin wal ansar, penduduk kota Mekah, penduduk kota Madinah, bisa menyatukan hati mereka. Sahabat yang pertama-tama masuk Islam bisa menerima keberadaan mereka-mereka yang menentang para sahabat Nabi, membunuh para sahabat Nabi di perang Uhud. Semisal Hamzah bin Abdul Muttalib dicincang dan dimakan jantungnya, atau kisah-kisah yang lainnya. Suhaib bin Sinan dicincang oleh mereka sampai tidak dikenal ini jasadnya siapa, illa bi banani, kecuali dengan jari-jemarinya, kalau saudarinya. Tetapi sahabat bisa menerima mereka ketika mereka masuk Islam setelah Fathul Mekah. Kenapa bisa bersatu? Dikarenakan akidah sahihah sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah oleh kalian atas nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian ketika kalian bermusuh-musuhan. Ada bukan hanya berselisih, ada musuh, tempur, perang, rugi harta nyawa. Kalau orang itu dendam akan menuntut nyawa bapakku, nyawa saudaraku, nyawa ini kabilaku, nyawa ini. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada mereka yang berupa apa? Apa makna nikmat yang ada dalam ayat ini? Wadhkuru ni'matallah, ni'mat bi'tsatir rusul. nikmat diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka. Nikmat dinul Islam, aqidah sahihah di antara mereka. Ini nikmat besar. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana, dengan sebab nikmat itu kalian bersaudara yang tadinya bermusuhan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fanqadtum min. Kalian dulu itu berada pada bibir jurang kebinasaan. Artinya siapa yang mati di zaman jahiliyah tidak mendapatkan hidayah, maka dia mati langsung masuk neraka. Maknanya mata ala syirkin, orang yang mati di atas kesyirikan di neraka. Tetapi Allah selamatkan kalian dengan Islam, dengan diutusnya Rasul, dengan akidah sahihah, sehingga kalian terselamatkan dari jurang kehancuran. Jadilah mereka sahabat-sahabat Nabi. Dan bahkan bukan hanya sebagai orang yang selamat dari api neraka, bahkan mereka menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Nikmat ini yang bisa menyatukan umat Islam. Nikmat ini, nikmat uhuwah, tidak bisa dicapai dengan mendiamkan kebatilan. Nikmat uhuwah dicapai di atas Al-Quran wa sunnah la fahmi sahabat. Bisa dipahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah al-Ajma'in mengajarkan pula kepada kita bagaimana cara menjaga ukhuwah tersebut. Disampaikan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis tentang ukhuwah itu. Dan ukhuwah ini ya kaum muslimin yang dibangun di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah adalah ukhuwah yang Allah ridai. Persatuan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala tersebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, inna allaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Allah ridha bagi kalian tiga hal, dan Allah murka atas kalian tiga hal. Disebutkan fayarbu lakum, Allah ridha kepada kalian yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepadanya saja dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, dan agar kalian bersatu, agar kalian berpegang teguh semuanya di atas hablullah. Inilah persatuan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci kalian tiga hal. Qila wa qala. Qila wa qala maknanya menukilkan sebuah berita tanpa bertasabut terlebih dahulu, menukilkan omongan orang yang belum jelas, katanya begini, katanya begitu, benar apa enggak, wah saya enggak tahu itu, sembarangan dalam menyebarkan berita. Ini Allah membencinya. Wa kasratu su'al, banyak pertanyaan. Makna banyaknya pertanyaan ini antum harus pahami, bedakan dua hal. bertanya itu hal yang diperintahkan dalam agama kita. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikri jikalau kalian tidak tahu. Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, shifa'ul 'ayy as-su'al. Obatnya kebodohan adalah bertanya. Tetapi kalau pertanyaannya itu pertanyaan yang sebagaimana dilakukan oleh Bani Israel, sebuah hal yang sudah jelas, masih ditanya bagaimana kalau begini, bagaimana sudah dijelaskan, tapi tetap dia mengejar satu pertanyaan tersebut memberatkan dirinya. La tas'al an syai'in in tubda lakum tazukum. Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan engkau bertanya tentang sesuatu yang kalau jawabannya itu akan memberatkan kalian. Maka harus dibedakan antara banyak pertanyaan yang menimbulkan hal yang buruk setelahnya dengan pertanyaan yang mustarsyid, orang yang memang membutuhkan bimbingan. Tidak semata banyak atau bertanya itu tercela, tidak. Pertanyaan yang memang itu sebagaimana dilakukan oleh kaum Bani Israel. Ya. Yang ketiga, idha'atul mal, menyanyiakan harta. Ini dilarang dalam agama kita. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi kita sebutkan di depan perbedaan atau perpecahan dikarenakan kesyirikan. Itu menduduki poin yang pertama. Agama yang satu dengan agama yang lain, Tuhannya beda, tidak akan mungkin bisa bersatu. Keyakinan satu dengan keyakinan lain, keyakinan berbeda, tidak akan mungkin bersatu. Sebagaimana musyrikin. Di sana ada juga penyebab perpecahan yang nomor dua. Yakni ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam pada jilid yang kedua, beliau menyebutkan asbabu at-tafarruq, sebab-sebab perpecahan. Di antaranya yang tadi kami sebutkan, perbedaan dalam hal al-milal wa nihal, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, masing-masing memiliki Tuhan. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan ini yang masuk atau menimpa umat Islam. Ada orang yang menyatakan Tuhannya sama, Rabb-nya sama, itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabinya sama, siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab sucinya sama, itu apa? Al-Quran. Tetapi mengapa kaum muslimin tidak bisa bersama-sama? Tidak bisa bersatu? Terpecah belah, berbeda-beda, warna-warni, aliran demi aliran. Yang satu mengikuti tokohnya, yang satu mengikuti tradisinya, yang satu mengikuti ini dan itu. Zaman dulu ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah, ini bid'ah awal-awal. Ada Jabriyah, ada Murji'ah, ada Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Qaramithah, dan yang lainnya. Dari sana dulu. Sampai hari ini ada sini, ada sini, ada macam-macam. Padahal Tuhannya siapa? Rabbnya mereka kaum muslimin semuanya sepakat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabinya siapa? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena kalau ada yang mengatakan nabiku bukan Muhammad, nah ini bukan muslim. Sebagaimana kaum Syiah Rafidhah mereka menyatakan nabinya mereka adalah bukan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Rabnya mereka bukanlah Rab yang mengutus Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka mereka bukan muslimin. Ini dia. Kitab sukinya sama. Al-Quran. Karena kalau ada di antara mereka yang mengaku muslim, ternyata kitab sucinya bukan Al-Quran. Ketika ditanya siapa kitab sucimu? Kitab suci kami adalah primbon umpamanya. Wah, sudah diketahui penyimpangannya. Mereka mengaku kitab suci Al-Quran. Siapa yang mengakui memiliki kitab suci secara Al-Quran, maka bukan muslim. Kita harus meyakini hal ini oleh kaum muslimin. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah beliau menulis beberapa di antara kalimat yang ada pada kitab Taurat dengan tangannya beliau. Dan beliau memegangi. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya tentang hal itu. Umar mengatakan ini adalah dari Taurat yang sesuai dengan agama kita. Maka Rasul memberitahukan amutahwikuna anta ibn Khattab. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasiyahu illa tiba'i. Apakah engkau ragu wahai Umar, wahai ibn Khattab, sehingga engkau masih memegangi Taurat? Wallahi demi Allah. Atau alladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa ada pada tangannya, itu demi Allah. Law kana Musa hayyan, kalau seandainya Nabi Musa masih hidup hari ini, ma wasiyahu illa tiba'i, tidak boleh bagi Musa kecuali harus mengikutiku. Sehingga kalau ada orang di zaman sekarang ini ragu dengan Al-Quran, kemudian dia memegang yang lainnya, maka laysa minal muslimin. Yang kita tadi bicarakan di atas, semuanya tiga hal ini sama, tetapi kenyataannya kok berbeda-beda. Kalau seandainya antum ditanya, apa sebabnya itu kaum muslimin? Apa? Tak lain dikarenakan ittiba'ul hawa. Mereka berislam, tetapi mereka mengikuti selera mereka masing-masing. Mengikuti pemahaman yang ada pada mereka masing-masing. Mereka tidak merujuk kepada satu pemahaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pemahamannya Muhajirin wal Ansar. Ini poin yang kedua. Yang menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan di kalangan kaum muslimin dikarenakan bid'ah-bid'ah yang ada. Di antara dalilnya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث إلى آخره. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan menjumpai perpecahan yang sangat banyak. Solusinya, hendaknya kalian memegangi sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Gigit itu dengan gigi geraham. Dan hati-hati kalian dari perkara baru. Karena semua perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah adalah dolalah. Umuru barakallahu fikum. Nabi memberitahukan kepada kita. Yang pertama, kewajiban kembali kepada nas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi dikala terjadi perpecahan. Yang kedua, Nabi memberitahukan umatnya sepeninggal beliau akan tercerai-berai, akan berbeda-beda, akan terpecah belah. Ini tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Dan yang ketiga, Nabi memberitahukan sebab kaum muslimin terpecah belah dikarenakan perkara baru yang tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara baru itu adalah bid'ah. Khawarij memiliki bid'ah. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi al-Madkhali belum menyebutkan bid'ahnya Khawarij dalam bab al-Hakimiyah. Mereka tidak mau melakukan prinsip ta'at ulatil umur barangkan au fajira. Taat mendengar dan mentaati penguasa, baik penguasa yang baik maupun penguasa yang fajir. Kesalahan mereka dalam bab ini di awal-awal Khawarij dulu. Kesalahan mereka dalam bab ini. Ini al-hawa. Menjadikan mereka keluar dari ahlu sunnah sebagaimana keluarnya anak panah dari melesat dari buruannya. Tidak pas sasaran, tetapi bahkan menyimpang jauh. Tidak mendapatkan ridha Allah. Bahkan mereka sebagai kilabun nar. Walaupun mereka sholat, mereka puasa, mereka qiraatul Quran, mereka ini, mereka itu. Satu bab ini mereka menyimpang. Maka Rasul menyebutkan mereka sebagai syarul qatla tahta dini sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Ini dia. Hawa nafsu. Demikian pula dengan Qadariyah. Dengan Syiah. Dengan Jahmiyah. Pengikut Jami Musafwan. Semuanya menyimpang. Dikarenakan mereka mengikuti al-hawa. Terjadilah perbedaan, perpecahan di antara mereka ini oleh kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sehingga kesimpulan singkat ini kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, itu adalah cara persatuan yang bisa menyatukan hati-hati manusia. Tanpa kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, maka tidak akan mungkin bisa bersatu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ha? وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala khairun wa'akunu ta'wila. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jikalau ada di antara kalian perbedaan, perselisihan, sengketa, salah faham, maka kembalikanlah kepada Al-Quran wa Sunnah. Kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Kepada Rasul, yakni kepada sunnah beliau. Akan ada titik temu yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat, itu yang kita pegangi. Yang tidak sesuai dengan itu, jauhi dan hindarkan. Lepas baju kalian, lepas warna kalian, lepas kebatilan kalian, lepas bid'ah kalian, lepas, tinggalkan itu. Mari rujuk kepada Allah dan kepada Rasul, akan mendapatkan satu kesimpulan yang sama. Itu jikalau kalian beriman kepada Allah dan jikalau kalian beriman kepada yaumul akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang terbaik. Dan akan terbaik pula di masa akan datang. Barulah akan bisa tercapai uhuwah ala syariatillah, uhuwah fi dinillah, al-itisam bihablillah. Itu bisa tercapai dengan kita sama dalam manhaj, dalam akidah, dalam ibadah. Semuanya merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Dan membuang kesyirikan, membuang kekufuran, membuang kebid'ahan, maka akan tercapai yang namanya al-ukhuwah. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan hati bersatunya manusia adalah dalam hal qalbu, bukan fisik. Kalau fisik kaum muslimin satu, tetapi hatinya enggak sama, itu bukan persatuan. Dimulai dalam hati, baru kemudian persatuan dalam fisik. Nabi mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa, wama tanaqara minha i'talafa. Nabi menyebutkan hati-hati manusia, roh-roh manusia itu bagaikan seperti tentara. Namanya tentara bersatu dengan apa? Dengan temannya. Tentara akan bersatu dengan pasukannya yang sama dalam satu barisan. Yang tidak sama enggak akan bisa bersatu. Pasti akan ada apa? Permusuhan, namanya aja musuh. Enggak sama. Artinya satu jiwa jikalau sama dalam hal ma'ruf, maka mereka akan bersatu. Tetapi jiwa ketika tidak sama dalam sesuatu, maka akan cenderung perenang. Hadirin kaum muslimin yang dimaksud dengannya adalah, kalau kita satu, akidah kita satu, sunnah kita satu, tauhid kita satu, ibadah kita satu, manhaj kita satu, maka hati akan bersatu. Tetapi ketika kita tidak sama dalam hal ini, tercampuri dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang ada, maka hati ini tidak akan bisa bersatu. Otomatis akan terpisah. Otomatis akan bercerai-berai karena ketidaksamaan dalam hal itu. Maka kaum muslimin rahimani orang jami'an, huwa dibangun di atas hablullah, bukan dibangun di atas yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat hidayah di atas sunnah, nikmat akidah yang sahihah, nikmat manhaj di atas kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi, ini nikmat besar yang menyatukan hati-hati kita. Dimanapun salafin, mereka adalah saudara kita. Karena sama dalam hal pemahamannya. Tempat yang berjauhan, mungkin negeri yang berbeda, bahasa yang berbeda, tetapi ketika dia adalah seorang salafi, maka dia saudara kita fi din. Saudara kita dalam hal agama. Walaupun nasab kita berbeda, orang tua kita berbeda, maka ini nikmat yang harus kita jaga. Nikmat ini harus kita pelihara, kita rawat baik-baik. Jangan sampai kita melakukan sebab-sebab terjadinya gesekan, permusuhan, perpecahan di antara kita. Asy-syaitan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syaitan qad yaisa ya'budu al-musallun fi jaziratil al-arab walakin fi at-tahrish bainakum. Syaitan telah putus asa untuk disembah di jazirah Arab, walakin akan tetapi syaitan sangat semangat tahrish, yani tafriq ma bainakum, menjadikan kalian bercerai-berai, berpecah belah. Maka berikut ini kaum muslimin, kita akan sampaikan beberapa kalam dari ulama kita, Syekh Ibnu Taimin dan yang lainnya, dalam rangka menjaga uhuwah yang telah memberikan kepada kita. Uhuwah di atas sunnah, uhuwah di atas manhaj salaf, harus kita jaga, harus kita rawat. janganlah kita menjadi pihak yang memecah belahnya. Misal diantara pihak tidak ta'ani dalam menukilkan berita, tidak tersabut, ini menjadi potensi tercabik-cabiknya persatuan. InsyaAllah nanti akan kita sampaikan muhadarah yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan beliau menukilkan dalam surat Al-Hujurat sebab-sebab yang bisa merusak persatuan. Ada juga sebab yang lainnya adalah bersikap kasar, bersikap jelek, tidak beradab dengan adab yang disyariatkan dalam Islam. Ini juga sebagai pemicu adanya kebencian sesama kita. Maka hal itu berpotensi menyebabkan adanya perpecahan di kalangan ikhwan salafiyin. Akan membentuk permusuhan antara mereka. Gap satu dengan yang lainnya. Ya, akhirnya yang satu menarik ikhwan yang satunya. Yang satunya lagi menarik ikhwan yang lainnya. Terus akhirnya menjadi dua kubu. Akhirnya masing-masing mencari ustadz yang bisa untuk dijadikan rujukan sebagai pendukung. Supaya pak ustadz ini ikut jatuh pada perselisihan yang dibikin oleh dia. Ustadz Bashar manusia biasa. Dia akan berbicara sesuai dengan informasi yang masuk. Maka ustadz tersebut mulai berbicara. Terjerumus pada perpecahan yang dibikin oleh si fulan ini. Menjadi permasalahan menjadi besar. Yang tadinya kecil, individu person bisa membengkak dikarenakan adanya sifat-sifat tajasus, sifat-sifat hasad. Ini semua kaum muslimin yang kita akan angkat dalam pembahasan kita di pagi hari menjelang siang. InsyaAllah kita lanjutkan nanti ba'da salat zuhur berikutnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih beliau menyebutkan al-mu'min lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duha ba'dan. Seorang mu'min yang satu dengan mu'min yang lain adalah bagaikan bangunan yang menguatkan satu dengan yang lain. Undur barulah fikum. Nabi kita mengajarkan sebuah apa prinsip hidup muslim dengan muslim, mu'min dengan mu'min, salafi dengan salafi. Ingat, kita ini bagaikan satu bangunan. Yang bangunan itu bersifat apa? Menguatkan satu dengan yang lain. Tembok ini gak bisa berdiri sendiri. Dia akan mudah tumbang ketika kena angin yang dahsyat, ketika bersendiri. Tetapi tembok ini berkaitan dengan tembok ini. Menguatkan adanya balak, adanya ring, adanya cor, adanya ini dan itu. Saling menguatkan. Tiang yang satu dengan tiang yang lainnya. Saling menguatkan. Ya syuddu ba'duha ba'dan. Bukan malah justru merobohkan. Dia memang salafi, saudara saya dalam pengajian. Tapi jangan saya benci banget sama dia. Sambil ngepelkan tangan kayak gini. Sehingga kalau lagi ta'lim, dia lihat dulu kondisinya. Si fulan duduk di mana ya? Oh, di sana. Saya di sini. Gak mau dalam satu majelis. Ada apa Anda? Anda jangan membuat perpecahan di kalangan salafiyin. Obati penyakit itu. Itu penyakit. Bisa timbul dikarenakan apa? Hasad. Obati itu. Itu dilarang dalam agama kita. Itu dosa besar. Wala tafarraqu. Obati. Jangan sampai ini membuat besar perkaranya. Al-mu'min al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'du ba'dan. Kalimat ini disebut oleh para ulama kita. Qala al-Imam Ibn Battal jika beliau menjelaskan hadis ini, ta'awanu al-mu'minin ba'duhum ba'dan fi umuri dunya wal akhirah mandubun ilayhi bihadzal hadis. Makna hadis ini, hendaknya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya saling bantu membantu, ta'awun, saling mengokohkan, memperhatikan kebutuhan saudara kita, saling, ngerti saling, yakni bertukar. Jangan pengennya diperhatikan terus, saya orang kasihan, mengadu-adu terus, bukan. Kita saling ta'awun, ya, tarahum, saling mengasihi, tawadihim, di antara mereka saling terjadi cinta kasih, ya, bantu membantu antara mereka, sebagaimana hadis Nabi. Umur barawatikum, kita akan angkat hadis Nabi yang menyebutkan tentang kita diperintahkan memperhatikan saudara-saudara kita, membantu mereka. Kadangkala kalau kita bahas tentang ini, ada satu kejenuhan. Ah, bantu lagi, bantu lagi. Ya, bantu apa? Bantu tentang keuangan. Bantu tentang apa? Tentang tenaga dan pikiran. Seakan-akan itu satu hal yang membosankan. Padahal wahai kaum muslimin, kalau kita tahu tatkala kita membantu saudara kita, sungguh yang diuntungkan adalah kita sendiri. Yang diuntungkan adalah kita sendiri. Di antara dalilnya dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi SAW beliau bersabda, al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim yang satu adalah saudaranya muslim yang lainnya. La yudlimuhu. Jangan kau mendzaliminya. Wa yuslimuhu. Jangan kau menyerahkan dia ke musuh. Kemudian Rasul memberitahukan makna persaudaraan. Beliau menyebutkan, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang dia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah yang akan memenuhi kebutuhan dia. Undur barakatikum. Hakikat keberuntungan membantu orang lain adalah kita. Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Undur barakatikum kalimatnya. Kana Allah fi hajatihi. Demikian pula, wa man farraja an muslimin qurbatan min qurabi dunya farraja Allah biha qurbatan min qurabi yaumil akhirah. Barang siapa yang dia membantu kerepotan saudaranya sesama muslim dalam urusan duniawi, maka Allah akan membantu dia dalam menyelesaikan kerepotannya dia nanti di yaumil kiamah. Kembalinya kepada siapa kebaikan itu? Kepada pihak yang membantu. Saudara kita kesusahan ekonomi, saudara kita butuh bantuan tenaga, dia sedang membangun, mengajak kita, meminta tenaga kita untuk gotong royong. Apalagi kalau itu adalah bentuk dakwah yang meminta untuk kita kerjasama. Pondok meminta bantuan, ada kerepotan dalam hal ini, dalam hal ini. Yaitu semuanya dijalani bukan individu orang yang mendapatkan kepentingannya. Umat, dakwah, thullabul ilm, anak-anak kita juga yang membutuhkannya. Maka Rasul memberitahukan kabar gembira. Allah akan meringankan beban kita tatkala besok di akhirat kita harus bertanggung jawab dengan sekian banyak masalah. Bertanggung jawab dengan dosa-dosa kita. Bertanggung jawab dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Bertanggung jawab dengan problematika besar seumur hidup kita, dari mulai balik sampai kita mati. Allah subhanahu wa ta'ala yatajawaza'an, memaafkan, mengampuni, memudahkan hisabnya, dikarenakan dulu kita di dunia senang dan gemar memberikan solusi akan kerepotan dan kesusahan saudara-saudara kita. Disebutkan pula, wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang dia menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib dia nanti di yaumil qiyamah. Barakallahu fikum ikhwan. Kadangkala di antara kita ini, kalau tahu kartu orang lain, ya, itu ada rasa senang. Oh, dia kartunya ada pada saya. Maksudnya kartu apa? Kartu as, apa kartu domino, apa kartu apa ini? Kok kamu merasa bangga dengan mengerti tentang aib si fulan? Yang harus Anda lakukan, tutupi. Bisa jadi itu perbuatan dulu. Dan pun katabamin. Itu dosa betul. Zaman dulu dan dia sudah bertaubat. Anda masih membicarakannya. At-taibu an dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang sudah bertaubat dari sebuah dosa itu dihukumi seperti tidak pernah melakukan dosa itu. Anda masih mungkitnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini min kabairiz dzunub. Termasuk dosa besar. Ini bisa membuat apa? Perpecahan di hati ikhwan-ikhwan kita, ahli sunnah. Kalau engkau tahu aib seseorang, engkau nasihati dia empat mata. Tegur dia, ingatkan. Mudah-mudahan dia bertobat dari perbuatannya. Tidak perlu engkau bicara dengan orang lain. Kalau engkau menutup aib orang lain, Allah akan menutup aibmu. Aib kita ini, wahai kaum muslimin, begitu banyak. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, man tatabba 'aratan nas tattaballahu 'ala 'aratihi. Barang siapa yang suka mencari-cari kebukan orang lain, tatabbur. Si fulan gimana dulu ya? Tidak ada apa kamu pengen latar belakang dia? Oh, saya kepengen tahu aja kok. Lah boleh si fulan ini. Jangan kau mengungkit-ungkit masam kelamnya dia. Walhamdulillah dia sudah bertobat, sudah talim dengan kita. Wahusuna ta'lim, talimnya baik. Amal asrar, hari yang rahasia, apalagi kot mabok yang telah lewat. Jangan engkau mencari-cari hal itu. Orang yang tatabbu auratnas, mencari-cari keburukan orang, maka Allah akan membongkar keburukannya. Dan Allah apabila telah mencari keburukan seorang, yafdahu alannas. Allah akan bongkar itu di hadapan manusia sebagai iqab, hukuman akan perbuatan dia. Hadza wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makna satarahullahu yaumil qiyamah, Allah menutupi aib-aib dia nanti di yaumil qiyamah, maknanya adalah apa? Ayatajawaza anhu. Allah melewati dosa-dosa dia dengan cepat. Dihisab-hisaban yasiran. Diberitahukan. Alasta qad fa'alta kada wa kada? Fi yaumi kada wa kada? Engkau telah berbuat ini, engkau melakukan ini, di hari ini diberitahukan. Na'am ya Rabb, na'am ya Rabb. Kemudian dimaafkan dosa-dosa itu. Dikarenakan dia dulu di dunia menutupi aib saudaranya. Sehingga jangan berbangga seorang ketika dia bisa membongkar aib saudaranya. Tidak. Harus dibedakan antara nasihat wa ta'yir. al-farqu bainan nasihati wat ta'yir. Beda antara menasihati dengan menghina. Menasihati adalah iradatul khair lighairi. Ingat, menasihati adalah keinginan baik kita, kebaikan bagi saudara kita yang kita nasihati. Kita ingin saudara kita ini menjadi baik. Maka nasihat itu diberikan dengan sembunyi supaya dia berhenti dari kemaksiatan itu dan dia tidak merasa malu. Tetapi kalau kamu menasihati dia di depan umum, menyebut-nyebut kejelekannya melalui podium khutbah Jumat mamanya, kemudian ini dalam rangka nasihat, la ini ta'yir, ini namanya mencela orang. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal telah membongkar keburukan orang. Anda niatnya nasihat tetapi jatuh pada membongkar aib orang dan Anda tidak berhasil dalam menasihatinya. Si fulan sudah terlanjur malu, aibnya dibongkar, kemudian dia mengatakan, lah sudah kepalang basah, terjun sekalian. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara dalil dari kaum muslimin yang harus kita perhatikan, bahwa membantu seseorang kita harus meyakini hadis Nabi ini sangat indah sekali. Kita membantu orang lain hakikatnya apa? Keberuntungan bagi kita. Kita bantu orang lain 100 ribu, wahai kaum muslimin, satu lembar. Dia dapatnya 100 ribu yang kita bantu. Antum dapat dari Allah Azza wa Jalla lebih dari itu. Antum menyelesaikan problem orang lain. Ini. Antum dapat penyelesaian problem yang lebih besar. Nanti dia melkiyama dari Allah Azza wa Jalla. Dan lebih lagi dari itu, wahai kaum muslimin, orang yang membantu orang lain dalam rangka ibadah, maka dia seperti orang itu dalam beribadah. Sebutkan hadisnya dari sahabat Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khallafa ghaziyan fi ali bikhair faqad ghaza. Menurut lihat wa muslimin, barang siapa yang dia menyiapkan seseorang untuk berjihad fi sabilillah, maka dia yang menyiapkannya sungguh mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjihad fi sabilillah. Nabi mengatakan, "Wa man khallafa ghaziyan," barang siapa yang dia memenuhi kebutuhan keluarga seorang yang sedang berjihad fi sabilillah, keluarganya diurusi olehnya, maka dia termasuk jihad fi sabilillah. Maknanya disebutkan oleh Imam Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, "Hadza min at-ta'awun al-birr wa taqwa, fa idza jaa'a al-insanu ghaziyan ya'ni bi rahilatihi wa mata'ihi wa silahihi in idza jahadahu bidalik faqad ghaza ay kutiba lahu ajrul ghazi lanu aalu ala al-khair wa kadhalika man ghalafa fi ahlihi bighayl faqad ghaza yani law anna al-ghazi arada yaghzu walakinahu ushkila alayhi ahluhu man yakunu inda hajatihim fantadaba wadun min al-muslimin wa qalu khulifni fi ahlihi bighayr fa hadha alladhi ghalafa yaqulu ajra lahu ajrul ghazi lanu aanahu. Orang yang membantu saudaranya perang, maka dia mendapatkan pahala perang. Orang yang membantu keluarganya di saat ditinggalkan perang, dia seperti orang berperang. Lebih umum lagi, orang yang membantu orang yang berpuasa untuk berbuka, dia mendapatkan pahala puasa. Orang yang haji kerepotan dia bantu, dia mendapatkan ibadah haji, semisalnya. Orang yang ingin talabul ilmi tapi susah, dia bantu. Silakan kamu nak mondok. Anak kafilu, aku yang menanggung biayamu. Kamu di rumah, usaha, tetapi antum mendapatkan pahala seperti anak tersebut. Bagaimana terus? Seorang kebingungan ini dan itu, menyelesaikan perhutangannya. Ya sudah, saya bantu kamu ini. Ya, maka kamu mendapatkan pahala di balik itu. Bagaimana kau mesti minhalu majarrah. Kebaikan demi kebaikan. Kalau kita ta'awun padanya, maka mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Yang seperti ini kaum muslimin dalam rangka menjaga ukhuwah kita. Hadis yang semisal ini banyak bagi kaum muslimin. Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan fi makna yang sama dengan itu, kita sebutkan tambahannya, wallahu fi 'unil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'uni ahi. Allah selalu menolong saudaranya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menolong seorang hambanya, ketika hamba ini selalu menolong saudaranya. Allah inna Allah fi anil abd. Sunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi terjemahnya, tadi salah. Allah subhanahu wa ta'ala fi anil abdi. Akan menolong seorang hambanya. Ma kanal abdu fi awni ahi. Selama hamba tersebut menolong saudaranya. Sehingga mari kita kaum muslimin, wahai ahli sunnah, kita saling tolong menolong, bantu membantu antar kita, ikhwan dengan ikhwan, para ummahat dengan ummahat, dalam rangka menjaga ukhuwah ala sunnah. Apalagi kita membantu dakwah, kita membantu ma'had, kebutuhan ma'had, tolong menolong. Kebutuhan fisik, kebutuhan dalam hal finansial, kebutuhan dalam hal yang lainnya. Sungguh keberuntungan bagi siapa yang membantunya. Manfaatkan satu kesempatan ini bagi setiap kita. Kita bertanya, apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya bantukan kepada antum? Apa yang saya bisa kerjakan untuk pondok ini? Butuh apa pondok ini? Karena walhamdulillah pondok ini di atas sunnah. Kita tahu dengan mereka. Agar supaya kita ditolong oleh Allah. Agar supaya kita mendapatkan pahala. Semisal mereka yang mengadakan pendidikan itu. Agar supaya hati kita bersatu. Disatukan di atas Al-Quran wa sunnah. Ala fahmi sahabah. Jangan dibiarkan. Ikhwan berjalan pribadi. Nafsi-nafsi. Tidak ada perdulian kepada teman saudara. Tidak ada peduli si fulan lagi sakit, si fulan lagi kesusahan, menutup mata. Jangan itu. Itu bukan sifat mukmin dengan mukmin yang lain. Pondok membutuhkan bantuan urusan tangan kita, kerja bakti atau yang lainnya, kebutuhan yang lainnya, kebutuhan yang lainnya. Itu semua bukan kepentingan pribadi-pribadi. Itu kepentingan dakwah. Siapa yang ikut terjun dalam dakwah, dia yang beruntung. Manfaatkan. Jangan kita pledoi dalam hal ini. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Pembahasan kita yang berikutnya. Ketika kita berusaha, masing-masing kita bersatu, masing-masing kita melemah lembutkan hati kita dengan saudara kita, ta'liful qulub, menyatukan hati, timbul rasa cinta mencintai di atas hablullah. Ternyata kaum muslimin itu semuanya berpahala dengan pahala yang besar. Disebutkan dalam beberapa riwayat, orang-orang yang menjalin kasih sayang dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ana mencintai antum karena antum salafi. Karena antum seorang yang taat kepada Allah, menampakkan sunnah. Engkau seorang yang gigi membela sunnah. Ana mencintai antum, antum mencintai ana, salafiyin. Satu dengan yang lainnya. Ini wahai kaum muslimin, ternyata pahalanya sangat besar. Yang kita maukan dengan kita angkat ini. Mari, siapapun di antara kita, menjaga cinta mencintai ini di atas sunnah. Jangan kita sebagai pihak yang merusaknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahala besar bagi mereka-mereka yang membangun, hormat menghormati, saya menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha taala yaqul yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berkata nanti di yaumul qiyamah, Allah menyatakan ainal mutahabuna fi jalali, mana orang-orang yang dulu ketika di dunia mereka membangun kasih sayangnya dikarenakanku, membangun kasih sayangnya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu yang namanya saya menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai, ya, ini ada dua sebab. Sebab diniyah dan sebab dunyawiyah. Ada orang suka dengan orang lain karena sama-sama hobi. Hobinya sama. Apa hobinya? Bersepedaan. Mereka membuat grup bersepedaan sampai sekian lah jauh. Mereka membuat komunitas. Komunitas apa? Moge mamanya. Ada juga komunitas motor butut, pesta butut. Ya. Sama mereka senang, walaupun motornya blok-blok-blok mati. Ya, senang aja ketawa mereka. Sama. Dibangun cinta kasih mereka karena umur duniawi. Ada juga karena kepentingan bisnis, kepentingan organisasi, kepentingan partai, kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan sesama ahli maksiat. Kepentingan karena berbagi narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga di atas kecintaan antar mereka. Tetapi umur duniawiyah. Yang itu semuanya akan berakibat bermusuh-musuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran. Al-ahillau. Yawma'idin ba'du mi ba'din adu. Illal muttaqin. Orang yang saling bersayang menyayangi. Akrab. Ya, cinta mencintai. Hari ini, yakni hari yaumul kiamat nanti, mereka dengan sebagian mereka saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang yang bertakwa, kecintaan mereka langgeng di dunia, saling mencintai karena sama-sama taat kepada Allah. Saling mencintai karena sama-sama ahlu sunnah salafi. Saling mencintai karena sama-sama menegakkan sunnah Nabi Rasulullah SAW. Kecintaan ini bermanfaat di dunia sampai yaumul kiamat. Di antaranya nanti waikum muslimin, Allah Azza wa Jalla menyatakan, aynal mutahabbuna fi jalali, mana orang-orang yang dulu ketika di dunia membangun cinta kasihnya dikarenakanku. Apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Qala al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka di saat tidak ada naungan di hari ini kecuali naunganku. Ada 7 golongan dari kaum muslimin. Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Ada 7 golongan manusia yang dijamin oleh Allah akan dinaungi di hari tidak ada naungan di waktu itu kecuali naungannya. Di antaranya adalah rajulani tahaba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah jama alaih. Mereka berkumpul dikarenakan memang atas perintah Allah. Mereka berpisah juga dikarenakan atas perintah Allah Azza wa Jalla. Nanti insyaAllah kalau ada waktu kita sebutkan secara lengkap hadisnya. InsyaAllah. Ini manfaatnya ya kaum muslim. Kalau kita membangun uhwa ini di atas sunnah, maka akan mendapatkan keutamaan ini. Di hadis yang lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, riwayat disebut oleh Mu'adz bin Jabal dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabun fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhum an-nabiyyu syuhada." Orang-orang yang membangun cinta kasihnya dikarenakan aku. Maknanya apa? Disebut dalam perlama kita, membangun cinta kasih dikarenakan Allah, yakni bi'azamati wa ta'ati. Saling mencintai dikarenakan ketaatan kepada aku. Ya? Lalu di dunia, bukan karena dunia. Maka bagi mereka menadir nur, cahaya, apa? Manabir, mimbar-mimbar yang terbikin dari cahaya. Yahbituhum an-nabiyyuna wasyuhada, yang para nabi dan para syuhada sangat menginginkan pahala ini. Maka kaum muslimin, mari kita jaga ukhuwah kita. Walhamdulillah telah memberikan kepada kita nikmat dakwah sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran wa sunnah lafani sahabah. Ini modal persatuan. Allah satukan hati-hati kita. Tidak bisa seorang menyatukan dengan sendirinya. Lah. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan. Amat mahal persatuan itu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walakin Allah allafa baina qulubihim. Kalau engkau menggunakan semua harta yang ada di muka bumi ini yang nilainya miliaran, triliunan, bahkan triliunnya triliun, ya, nolnya entah berapa belakangnya, ini kalau dipakai untuk menyatukan hati manusia enggak akan bisa. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia. Karena itu ketika Allah sudah memberikan hal ini kepada kita, maka jaga, rawat, jangan kita rusak dengan perilaku-perilaku yang melanggar syariat sehingga menimbulkan kebencian di antara kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga keutuhan ukhuwah di antara kita wahai kaum muslimin adalah kita diperintahkan dalam agama kita, kalau kita mencintai seseorang dikarenakan orang itu memiliki keistimewaan fiddin dalam urusan agama, kita diperintahkan mengabarkannya kepada si fulan itu. Qala fi fil hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Rawi Ahmad wa Sawal Albani. Apabila seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaknya engkau datangi dia di rumahnya dan kau beritahukan padanya, ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai saudara kita dikarenakan apa ya kaum muslimin? Karena apa? Dia memiliki keistimewaan. Dia seorang ustaz yang masya Allah membina, mengajarkan ilmu sehingga kita menjadi tahu. Atau dia seorang hafidhul Quran, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Saya senang dengan dia karena dia seorang yang alim, hafidhul Quran. Keistimewaan tersebut fiddin, urusan duniawi, urusan agama, bukan urusan duniawi. Maka hal itu akan menimbulkan rasa cinta, hormat menghormati, didasarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang harus kita perhatikan adalah disebutkan pula beberapa adab sopan santun yang harus kita perhatikan agar supaya ukhuwah itu tetap terjaga. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk menyebarkan salam antar kita. Menyebarkan salam antar kita, ya kaum muslimin. Jangan dianggap sepele urusan ini. Kita kalau mendengarkan orang lain mengucapkan salam kepada kita, dalam hati kita maknanya terasa sejuk. Ini saudara kita, masya Allah. Makna assalamualaikum adalah doa keselamatan bagi kalian di dunia wal akhir. Kita merasa senang didoakan olehnya, maka kita mendoakan kembali untuknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tadkhuluna al-jannah hatta tahabu awala adulukum alaih syai'in fa'altumuhum tahabattum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian saling cinta mencintai antar kalian. Syukur barakallahu fikum. Mencintai antar kita disandarkan oleh Nabi sebagai syarat duhulul jannah, masuk ke dalam surga. Harus kita rawat, kita pupuk antar kita, antar salafin dengan salafin yang satu. Lebih khusus yang tadi kami sampaikan, antar pengurus pondok yang Allah berikan amanah kepada mereka menjalin uhuwah dengan mereka para ikhwan salafin, melibatkan mereka dalam pengurusan dalam beberapa hal, diajak mereka untuk bisa memahami. Masya Allah, ini terjadi uhuwah Islamiyah al-mahabbah fillah yang menyebabkan kita semuanya masuk dalam al-jannah. Kemudian Nabi memberitahukan sebab-sebab tercapainya mahabbah antar kita. Awala adulukum ala syai'in, maukah kalian aku beritahukan kabar kalian sesuatu amalan, in fa'altumuhum tahabbtum. Jikalau kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai antar kalian. Maka para sahabat tentunya menginginkan hal itu, sebagaimana kita menginginkan hal itu. Sahabat diberitahu oleh Nabi, assalam bainakum, sebarkan salam antar kalian. Maka kalian akan saling mencintai. Ini kaum muslimin di antara sebab-sebab yang harus di perhatikan oleh kita. Demikian pula disebutkan di antara hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta antar kita, saling menghormati antara kita, terjalin uhuwah di antara kita adalah an tahsiba hisabahi kathima tajurruhu ilaih nafsika min naf'in. Beliau mengatakan, hendaknya kita mengingat selalu kebaikan saudara kita kepada kita. Dia masya Allah membantu saya. Dia masya Allah membina saya. Dia masya Allah baik. Engkau ingat itu, kebaikan orang lain. Kemudian engkau berusaha untuk membalasnya dengan kebaikan pula. Dan kau lupakan kebaikanmu kepada saudaramu. Man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapa yang berbuat kepadamu, hendaknya engkau membalas kebaikan itu dengan yang setimpal. Ini dia. Falam tukafi'uhu fad'uh lahu. Kalau engkau tidak bisa membalas kebaikan saudaramu dengan yang setimpal, maka doakanlah dia dengan kalimat jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang baik. Hatta tarawu annakum qad kafatumu, sampai mereka dengan doamu tadi sudah merasa tercukupi, itu adalah balasan baikmu kepada dia. Masya Allah. Dan kita tidak perlu mengungkit-ungkit, mengingat-ingat, saya sudah berbuat baik kepada si A, si B, si C, si D. Tidak perlu. Karena hal itu kaum muslimin, na'udzubillahi min dzalik, bisa menyebabkan al-manna wal-adha, mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti pihak yang dibantu. Allah mengatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau rusak ibadah sedekahmu, ibadah kebaikanmu kepada orang lain dengan engkau mengungkit-ungkit pemberiannya dan engkau menyakiti pihak yang diberi sedekah olehmu. Ini wahai kaum muslimin, seandainya kita bisa melakukan ini sangat indah sekali. Di antara hal lainnya adalah kita disyariatkan saling mendoakan. Mendoakan saudara kita bisa saudara kita tidak ada. Hal yang luar biasa. Mari kita lakukan. Ini sangat dahsyat rekonsing. Menjaga ukhuwah. Kita mendoakan si fulan, kita punya teman, namanya siapa? Sebut, ya Allah, berikanlah rezeki pada si fulan. Ya Allah, lindungi dia. Sebutkan namanya si Alan. Ya Allah, berikan kepada dia keselamatan dunia dan akhirah. Ya Allah, berikan kepada dia keturunan yang saleh dan salihah. Ya Allah, jagalah kesukuman keluarga si fulan. Sebut namanya 1, 2, 3, 4. Akan menimbulkan ukhuwah. Yang lebih dahsyat lagi kaum muslimin, itu sebagai sebab kita mendapatkan istijabah doa, dikabulkan doa kita, dan kita mendapatkan semisal saudara kita. Jadi jangan bahil, jangan punya pikiran lah doa untuk sendiri-sendiri juga, doa untuk saya sendiri gak pernah terkabulkan, apalagi untuk orang lain. Jangan itu muslim. Disebutkan dalam hadis yang sahih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang muslim mendoakan saudaranya yang lain bi dhahril ghaib, maknanya di saat orang itu tidak ada, itu mustajabah. Mustajab, mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inda rasihi malakun muwakkalun kullama dali ahihi bighairin qala al-maliku al-muwakkal bihi amin walaka bimithlin. Ketika seorang mendoakan saudaranya, ya Allah, limpahkanlah rezeki bagi si fulan, maka kata Nabi, inda rasihi, di kepalanya dia malakun, malaikat yang memang Allah tugaskan untuk hal itu. Kullama da'li ahihi, setiap orang itu berdoa untuk saudaranya, dengarin dengan doa kebaikan, qala al-malak, maka malaikat mengatakan amin, walaka bibislin, bagimu semisal itu juga, bagimu semisal yang kau doakan. Ya Allah, limpahkanlah rezeki bagi si Ahmad, dia lagi kerepotan, ya Allah, maka rezeki melimpah juga untukmu. Ya Allah, berikanlah kesembuhan sebaik saudaraku si Zaid, Amr, atau si Sulaiman, Ismail, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan atas penyakitnya. Walaka bimithlin, bagimu juga. Masya Allah. Indah. Sehingga kalau antum pengen doanya mustajab, doakan orang lain. Bidzahril ghaib, ketika orang itu tidak ada, maka yang mendoakanmu malakun, malaikat. Malaikat mengamini doamu dan mengatakan walaka bimithlih, dan untukmu juga semisal itu pula. Di antara yang harus kita perhatikan juga ya kaum muslimin adalah Islam mengajarkan kita untuk menjaga ukhuwah, persaudaraan antar kita sampai saudara kita meninggal dunia. kita tetap berbuat baik kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Luar biasa. Apakah bisa? Saudara kita sudah mati, sudah meninggal dunia, dikafani, disolati, dimakamkan, diuruk sama tanah. Ditinggal oleh kita. Kita sayang dengan dia. Dia ustaz kita. Dia pengajar anak kita. Meninggal dia. Kita kehilangan dia. Kita ingin berbuat baik kepada si fulan yang sudah meninggal. Apakah bisa? Bisa ya kaum muslimin. Disebutkan secara umum. Doanya orang mukmin terhadap mukmin yang lain. Rabbana ighfir lana walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan mereka-mereka yang datang setelah mereka yang pertama mengatakan Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Syekh Ibnu Taimin mengatakan dalam syarah atau dia belum menjelaskan ayat ini, siapapun yang mukmin, kenal atau tidak kenal, sezaman atau tidak sezaman, ketika ada seorang mukmin berdoa dengan ini, maka semuanya mendapatkan manfaat. Karena doa ini, kaum muslimin, adalah berkaitan dengan doanya para tabi'in bagi para sahabat. Walladzina jami'u ba'din, yang datang setelahnya, para tabi'ut tabi'in mendoakan dengan kepada yang sebelumnya. Tabi'ut tabi'in mendoakan kepada yang sebelumnya. Terus. Sehingga kalau kita ingin kebaikan bagi saudara kita yang sudah meninggal dunia, kita perbanyak doa bagi dia. Sehingga ukhuwah kita dengan si fulan betul-betul fiddin. Kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kita mendengar saudara kita salafi meninggal dunia. Kita mendoakan kebaikan bagi dia. Manfaat bagi dia. Hadirin kaum muslimin, ada satu bab khusus tentang hal itu. Dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Satu bab tentang pembahasan tentang hal al-mayyit muntafi'un bil-hayyi. Apakah orang yang sudah mati bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup? Jawabannya ya. Tetapi harus sesuai dengan apa? Syariah. Di antara cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Si fulan meninggalkan anak. Maka kita memberikan santunan kepada anaknya yang yatim atau yang tidak yatim, sudah balik. Kita perhatikan kebutuhan pendidikannya. Kita santuni dia. Karena apa? Saya menjalin ukhuwah saya dengan saudara saya yang sudah meninggal. Saya mencintai dia fillah. Hal ini kaum muslimin disebutkan dalam hadis yang sahih. Disebutkan waqad akrama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajuzan ja'at ilayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari ada seorang nenek-nenek wanita yang sudah tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memuliakan nenek ini. Ajuz, dimuliakan oleh Nabi. Dihormati, dimuliakan oleh Nabi. Apa alasannya kaum muslimin? Rasul melanjutkan ucapannya, innaha kanat tarshana ayyam Khadijah. Wanita ini dulu adalah wanita yang membantu kami di hari-hari masih adanya Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi yang pertama. Diambil kesimpulan di sini, berbuat baiknya Rasul alaihissalatu wassalam kepada Khadijah bintu Khuwailid yang sudah meninggal adalah dengan memuliakan wanita ini. Itu salah satu bentuk kebaikan kita terhadap saudara kita yang telah meninggalnya, yang telah meninggal dunia. Disebutkan pula dari hal yang lainnya, kaum muslimin, sangat banyak. termasuk pada at-tahfif wa tarki takalluf. Kita tidak membebani saudara kita dengan hal-hal yang berat yang tidak dimampu oleh saudara kita. Bahkan sebisa mungkin kita jangan merepotkan orang lain. Kita ingin membantu orang lain, tetapi kita berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Disebutkan di sini, at-tarfif wa tarku at-takalluf. Fala yukallif akahu ma yashuk alih. Au yukdiru lawm lahu. Bal yakunu khafifu zil. Bal qala al-hukama man saqatat kulfatuhu damat ulfatuhu. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم فتنزل نفسك ما هو منزلة الخادم. Engkau jangan membebani orang lain yang membebani, yang sekiranya bisa membebani mereka. Kita yakin saudara kita mau membantu kita. Sabar husnudzan kepada mereka. Bahkan mereka mencari apa yang ada pada kita kekurangan, dia akan membantunya. Tetapi kita disyariatkan untuk jangan membebani orang lain. Kalau kita meminta bantuan, kita pun berusaha untuk meringankannya. Cukup, alhamdulillah, sampai sini aja dulu, nggak apa-apa, alhamdulillah, jazakallah khair. Bukan memanfaatkan sampai kemudian menimbulkan berat. Ya, disebutkan barang siapa yang dia tidak membebani orang lain, damat al-fatuhu, akan langgeng rasa cinta mencintai antarnya. Ya, akan saling menghargai satu dengan yang lainnya, dikarenakan tidak membebani satu dengan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, di antaranya juga permasalahan tadi kita angkat, mengucapkan salam. Di antara dalil yang lainnya, ketika kita bertemu sembari kita mengucapkan salam, kita diperintahkan untuk apa? Berjabat tangan. Syekh Al-Albani menyebutkan bahwa berjabat tangan itu disunnahkan ketika bertemu dan juga ketika berpisah. Wa hadhihi laysat min al-bid'ah. Syekh Al-Albani mengatakan ini berjabat tangan ketika berpisah juga bukan termasuk dari bid'ah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, Ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim berjumpa kemudian saling berjabat tangan, tasafahani, menjulurkan tangan satu dengan yang lain, illa ghufira lahu, kecuali akan diampuni dosa-dosanya, malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Mengucapkan assalamualaikum, ini pembahasan tadi di atas. Waalaikumsalam, kemudian berjabat tangan, ini perkara yang kedua, mendekatkan hati. Bukan hanya mendekatkan hati, tetapi apa? Menggugurkan dosa di antara keduanya. Masya Allah. Dan ini inda liqa wa inda tafarruq, ini dilakukan ketika bertemu dan ini pula dilakukan ketika berpisah, sebagaimana disebutkan keterangannya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antaranya juga yang perlu kita perhatikan adalah saling menziarahi antara kita. Tazawur, saling singgah, menengok saudara kita yang kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tazawur ini, kaum muslimin, saling singgah, saling mampir ke rumah, tazawur, berziarah satu dengan yang lain, ini ada aturannya. tidak berarti terus menerus, nanti merepotkan. Kita melihat kondisi dan memberitahukan, saya ingin ziarah ke rumah antum, akhi. Iya, kapan? Sebutkan harinya. Ya, kemudian sesuai dengan janji ditepati jamnya, waktunya, sehingga tuan rumah bisa menyiapkan apa yang bisa disiapkan untuk ikram dhaif, memuliakan tamu. Ini juga dalam rangka merekatkan ukhuwah. Bahkan memiliki kedahsyatan pahala yang besar. Di antaranya dalil dari kaum muslimin. Nabi alaihi wasallam menyebutkan hadis sahih dalam hadis yang sahih, anna rajulan zaran ahallahu fillah. Ada seorang berziarah ke rumah saudaranya fillah, fi qaryatin, di sebuah daerah. Fa'arsadahu Allah Ta'ala ala tariqihi atau fi madrajatihi malakan fi surati rajul. Sebutkan dalam riwayatnya fi suratil bashar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat dalam bentuk seorang laki-laki untuk menemui dia di perjalanannya ketika dia hendak singgah, mampir bertujuan ke saudaranya fillah. Malaikat tersebut ditugaskan untuk menanyai, qala aina turid, kemana engkau menginginkan, wahai saudaraku, kemana engkau ingin pergi? Qala fulan, aradtu fulanan, aku ingin ziarah ke saudaraku yang ada di negeri itu. Qala hal laka min ni'matin tarubbu 'alai, apakah engkau datang ke sana dikarenakan ada kepentingan duniawi, sebuah nikmat yang kau harapkan? La, tidak, illa an yuhibbuhu billah, aku datang ke sana semata karena aku cinta karena Allah kepada dia. Dia seorang saleh salafi, dia masya Allah giat dalam ta'lim. Dia seorang pengajar, ustaz yang mengajari anakku. Atau aku belajar dengan dia. Dia seorang yang pengampu dakwah. Masya Allah, dia punya keutamaan. Aku sayang dengan dia. Aku rindu kepadanya. Aku datang kepada dia karena ini. Bukan karena urusan yang lain. Maka malaikat tersebut mengatakan kepadanya, inni Rasulullah ilaik. Aku adalah utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan annallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Untuk mengabarkan kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Syukur barakallahu fikum. Tajawur fillah, saling berziarah antar kita, menjaga uhuwa antar kita. Saling menanyakan, gimana kabarmu, ahi? Anak-anakmu pada sehat? Alhamdulillah. Kalau dia menjawab, alhamdulillah ala kulli hal. Antum langsung respon, ada apa, ahi? Karena kalimat alhamdulillah ala kulli hal, bagaimana yang mengerti ini dipakai ketika dia mengatakan ada polisi, sesuatu yang ada pada dia, atau pada anaknya, tetapi dia tetap mengucapkan alhamdulillah atas segala sesuatu kondisi yang ada. Kita respon, ada apa hi? Iya, ini anakku lagi panas. Sudah dibawa ke dokter? Belum, ayo bawa nih. Mobilku ada. Ayo bawa sekarang. Jangan ditunda. Iya, tapi ini. Oh, saya paham. Nanti biasa yang membayarinya. Nggak usah kamu pusingkan. Masya Allah. Bawa anaknya naik mobilmu ke dokter. Biayai olehmu, masya Allah, engkau telah mewujudkan cintamu kepada dia. Maka Allah mencintaimu dikarenakan hal itu. Masya Allah, itu muslimin. Membantu orang, jangan bahil. Aneh kalau antum bahil. Bahil itu tidak mendatangkan kebaikan. Innama yati min bahil. Bahil itu mendatangkan kebaikan. Orang yang dermawan, orang yang muhsin, orang yang baik, orang yang membantu terhadap saudaranya, hakikatnya keberuntungan dia. Tapi saya juga miskin. Mulai beralasan. Apakah miskin tidak bisa membantu? Iya, saya juga lagi butuh. Baiklah muslimin. Kalau kita ditimpa kemiskinan, ketahuilah, sedekah itu bernilai besar ketika kondisi semisal itu. Rasul pernah ditanya dalam sebuah riwayat, ayu sedekatin a'zamu ajran. Sedekah yang seperti apa kawai Rasul? Yang pahalanya paling besar? Hah? Jawaban kalau kita ditanya apa-apa, sing paling akeh, yang paling banyak. Lah, Nabi tidak mengatakan itu. Nabi mengatakan, anta saddaqta wa anta sahihun, syahihun, tahtal faqra wa ta'amal ghina. Wala tumhil. Wala tumhil. Hatta idha ja'ahudun mat, fayakul hadha li fulan, wa hadha filur. Fili fulan waqad adli fulan. Nabi mengatakan engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat, dalam keadaan engkau eman-eman, ya, sifat bahilnya muncul, dalam keadaan engkau takut miskin, lagi kepengin kaya, engkau sedekah itu. Ya, lagi mikir butuhku juga banyak, lagi kepengin kaya, ditabung supaya bisa kaya nanti, bisa buat beli mobil, bisa buat beli tanah. Di satu sisi saya juga takut miskin. Ya. Dalam keadaan seperti itu, sedekah. Saya sebenarnya berat. Saya juga ada butuh. Tetapi saudara kita lebih butuh ini. Saya bantu dia dengan harapan Allah menjanjikan membantu saya. Saya bantu 100.000, 200.000. Dan yang dibantu berterima kasih luar biasa. Di saat itu dia mendesak. Kebutuhan yang sangat butuh. Tapi ya Allah bagaimana? Allah berikan kepadanya rizki melalimu. Min haidzula yahtasib. Di jalur yang dia tidak sangka-sangka si fulan datang memberikan itu. Masya Allah. Huwa terjalin. Rasul cinta mencintai al-manhaj. Dia berterima kasih. Walaupun hanya 100-200 dia dapat darimu. Dan kau menunggu dari Allah Azza wa Jal pertolongan rezeki pula untukmu. Masya Allah. Nilainya besar. Berlipat-lipat kali. Dibandingkan mereka yang kaya. Yang duitnya segepok. Duitnya segepok atau sekarung. Yang mengeluarkan selembar orang keton. Ya. Karena biasa gaya hidupnya. Makan di warung aja 200.000 gak kelihatan kok. Sekali makan 200.000, makan apa? Oh, makan cumi-cumi, makan bebek goreng, semeja di pangan kafe. Hah? Iya, kalau muslimin mengeluarkan 100.000, gak nampak, uangnya gak kurang. Tapi bagi orang yang fukara, miskin, seperti Nuh ini, berikan sama dia. Bismillah, Allah. Dia sembunyikan, ya, ini rezeki sedikit buat antum. Masya Allah. Ini dasar sekali dan kita yakin manaqas sadaqatul min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta, ikhwan. Tidak mengurangi harta. Harus kita yakin itu. Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan menghancurkan harta yang diraih dengan cara riba. Dan Allah akan kembangkan uyurbi. Allah akan kembangkan. Allah akan perbanyak as-sadaqat. Harta yang digunakan sadaqah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada kaum muslimin. Berbagi antara kita. Disebut dalam hadis yang sahih. Setengah 12. Kita berhenti. InsyaAllah. Kita lanjutkan ba'da shalat zuhur secara langsung sampai jam setengah. Setengah dua atau setengah tiga, Bapak? Setengah dua. Ya, setengah dua saja. Sudah ada aturannya di sini. Ya, sehingga jangan melebihi dari kebiasaan. Karena ini bisa menyebabkan apa? Rasa berat bagi saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan persiapan sholat zuhur.